Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada poin berikutnya. Anda berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa tarkul khusumati wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah yaitu tarkul khusumat, meninggalkan khusumat yaitu perdebatan, wa tarkul julus dan meninggalkan duduk-duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Dan khusumat yang dimaksud di sini ikhwanifillah al-khusumat ufiddin, yaitu perdebatan di dalam permasalahan agama tanpa hak. Seperti seorang berdebat dalam permasalahan halal wal haram tanpa mengetahui ilmunya. Dia mengatakan Rasulullah SAW demikian-demikian padahal tidak. Taib, inilah yang dinamakan dengan mujadalah. Jadi al-khusumat yang dimaksudkan di sini adalah al-mujadalatu bil batil atau bi ghairi haq, sama tanpa hak. Adapun kebalikannya qanifilah al-khusumah bil haq, yaitu khusumatu ahli sunnah li ahli al-ahwa, maka ini perkara yang hak dan mereka mendapatkan pahala padanya. Naam, yaitu naam mendapat ahli bid'ah atau naam dalam kondisi-kondisi yang memang dituntut untuk melakukan hal tersebut. Yang dimaksud di sini adalah rudud, nah, membantah dalam ahli bid'ah terhadap kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Nah, adapun yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di sini, dalam al-khusumatu, yaitu yang bermakna al-mujadalah, yaitu perdebatan tanpa na'am haq atau perdebatan dengan kebatilan. Qala rahimahullah ta'ala, yani asy-syarih, ad-dalilu 'ala dzalika qauluhu ta'ala, wa qad nazzala 'alaykum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghayrikum innakum idzam mithluhum. Allah subhanahu wa ta'ala katakan sebagai dalil wajibnya kita meninggalkan al-mujadalah ini, juga meninggalkan duduk-duduk bersama ashabul ahwa. Dalam surat An-Nisa Allah katakan wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh telah turun atau telah kami turunkan atas kalian di dalam Al-Kitab. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Itu suatu perkara apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dikufuri dan diolok-olok, wa yastahza'u biha, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin. Nah, ketika mendapati mereka-mereka ini yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah malah dikufuri, bukannya diimani, bukannya semakin menimbulkan rasa takut kepada Allah, tapi malah menimbulkan olok-olokan, maka Allah perintahkan kepada kaum mu'minin fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Kapan batasan larangan ini? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lain. innakum idzam mithluhum, jika kalian tidak meninggalkan mereka, dalam artian masih terus saja duduk-duduk bersama mereka dalam kondisi mereka memperolok-olok ayat-ayat Allah atau berbicara tentang perkara agama Allah tanpa hak, maka Allah katakan innakum idzam mithluhum, jika demikian kalian itu nam seperti mereka. Di sini juga dalil ikhwani fillah penetapan hukum bersama dengan teman-teman duduknya. Kala dia berada di tengah-tengah kebatilan, terus saja bersama mereka tanpa ada pengingkaran, akan dihukumi sama. Qala fil hadits sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a bid dajjal falyan'a 'anhu mastata'. Fa inna rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fama yazalu bihi hatta yatba'ahu lima yara ma'ahu min asy-syubhat. Siapa saja mendengar dajjal maka falyan'a. Ini dia menjauh. Ya, falian a anhu. Nah, ayan a. Dan perintah untuk menjauh ini akhanifillah, yaitu dengan sekuat tenaga, yaitu sebisa mungkin menjauh sejauh-jauhnya. Karena Rasulullah SAW katakan falian a anhu mastata'. Menjauhlah dari dajjal tersebut, nah, sekuat kemampuan. Fa inna rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min. Sebab seorang laki-laki, nah, mendatangi dajjal dalam keadaan dia menganggap dirinya itu beriman. Nah, ingin mendekat dajjal atau gurur terhadap keimanan dia. Kama yazalu bihi hatta yatba'ahu lima yara ma'ahu min asy-syubhat. Maka terus menerus dajjal na'am bersama dengan dia sampai na'am orang tersebut mengikutinya dikarenakan melihat syubhat-syubhat yang ada bersamanya. Wal'iyadu billah. Dan ini mukhatarah manikulanya, itu seorang na'am ambil perkara yang sangat mengkhawatirkan, mengambil keputusan tapi sangat mengkhawatirkan keselamatan agama. Rasulullah SAW merintahkan untuk meninggalkan dajjal, menjauh darinya, karena syubhat yang begitu banyak. Tapi orang ini yang menganggap dirinya beriman malah mendatanginya. Nah, akhirnya dia terseret oleh syubhat-syubhat yang ada pada dajjal. Qala Syekh Ibn Battah rahimahullah mu'alliqan alaih. Ibn Battah huwa al-imamul qudwah al-abidul faqihul muhaddith. Seorang imam, nah, teladan, dan seorang ahli ibadah yang faqih. Al-muhaddits juga seorang ahli hadis, sehingga terkumpul pada diri beliau ikhwani fillah antara apa? Al-ilmu wal amal. Dia faqih muhaddits dan dia seorang abid. Dan ini kebanyakan para ulama-ulama sunnah ikhwani fillah. Mereka menggabungkan antara al-ilmu wal amal. Syekhul Iraq, syekhnya penduduk Iraq, Abu Abdullah Ubaidullah Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Hamdan Al-Aqburi Al-Hambali. Ibn Battah musannif kitab Al-Ibanah Al-Kubra fi thalathati mujalladat. Nah, Ibanah Kubra dalam 3 jilid. Ini tentunya sebelum ditahqiq. Ada pun setelah mengalami tahqiq, nah, lebih dari 3 jilid. Dan beliau juga memiliki kitab Al-Ibanah Sughra, nah, tanpa menyebutkan sanad sebagai mukhtasar dari ibadah kubra. Qala Ibn Battah, wulidtu sanata 430. Wa qala al-Atiqi, tuwfiya Ibn Battah wa kana mustajab ad-da'wah fil Muharram sanata 87 wa 300. Ibn Battah mengatakan, aku dilahirkan pada tahun 430. Tahun berapa ini? 304. Dan Al-Atiqi mengatakan, tufiya Ibn Battah, beliau meninggal dan beliau adalah seorang yang mustajab ad-da'wah, seorang yang doanya dikabulkan. Dan ini tentunya merupakan karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan biasa ditulis dalam biografi-biografi mereka-mereka yang kondisinya seperti ini. Nah, yang tentunya mereka lihat dari apa? Dari doa-doa mereka yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di bulan Muharram tahun 87 wa 300, 387. Sebagaimana disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam As-Siyar. Ini Ibn Battah. Beliau mengatakan, memberikan ta'liq untuk hadis tentang Dajjal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadza qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ini adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah as-shadiq al-masduq, seorang yang benar dan dibenarkan. Dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang shadiq fi qauli, benar, jujur dalam perkataan, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengatakan al-batil, dan dia juga masduq, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallaha Allah ma'syaral muslimin. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai sekalian kaum muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husnul dhannihi bi nafsihi wa ma'ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi 'ala al-mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'dhi hadhihi al-ahwa. Jangan sekali-kali husnudzan salah seorang di antara kalian terhadap dirinya, dan jangan sampai sekali-kali pengetahuan dia terhadap kebenaran mazhab yang dia yakini membawa dia untuk apa? Menyeburkan diri dalam perkara yang membahayakan agamanya. Jadi secara ringkasnya, jangan sampai membawa salah seorang di antara kalian husnul dzan dia terhadap dirinya dan pengetahuan yang telah dia yakini berhubungan dengan kebenaran madhabnya. Karena perkara ini khonifinah memang terkadang menyeret seseorang untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang membahayakan agamanya. Husnudzan terhadap dirinya, aku insya Allah bisa, aku insya Allah bisa mendapat dia. Nah, dan keyakinan dia bahwasanya madhab atau keyakinan yang dia yakini memang betul-betul hak. Akhirnya dia menjeburkan diri alal mukhatarah bidini. Nah, menjeburkan diri dalam perkara yang membahayakan agamanya. Fi mujalasati ba'di ahli al-ahwa. Bentuknya bagaimana? Nah, perkara yang membahayakan agama tersebut yaitu dengan duduk-duduk bersama sebagian ahli al-ahwa. Fa yaqulu udakhiluhu li unadhir aw li astakhrija minhu madhhaba fa innahum ashaddu fitnatan min ad-dajjal. Kemudian dia mengatakan, aku akan masuk menemui dia untuk apa? Untuk mendapatnya. Atau aku ingin menemui dia untuk mengeluarkan madhab, mengeluarkan dari dirinya madhab yang batin yang diyakininya. Ini niatan yang baik, niatan baik tidak? Niatan baik ingin menemui ahlul ahwa. Aku ingin masuk menemuinya untuk apa? Untuk mendapatnya agar dia naam keluar dari keyakinan yang batil. Cuman perkara ini ikhwan fillah, perkara yang dikatakan oleh Ibnu Battah al-mukhatarah bidini. Ya. Sesuatu yang sangat berisiko. Kalau dia bukan orang-orang yang betul-betul naam kokoh agamanya, juga kokoh ketakwaannya, ini sangat rentan untuk tergelincir. Oleh karena itulah para salaf fadilah mereka memperingatkan umat dari perkara ini dalam banyak sekali perkataan-perkataan mereka. Dan babul munadharah, bab untuk mendebat ahlul bidah fadilah, bukan bab yang terbuka luas, tapi bab yang sangat sempit. Pintu yang sangat sempit yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu. Apa sebabnya? Dikatakan oleh Ibnu Battah di sini, fa innahum asyaddu fitnatan min ad-dajjal, sebab ahlul ahwa itu lebih keras fitnahnya. Lebih dahsyat fitnahnya daripada dajjal. Wa kalamuhum alsaqu min al-jarab, dan perkataan-perkataan mereka lebih kuat menempel daripada apa? Penyakit jarab. Penyakit lepra atau yang lain yang menjangkiti kulit khanifilah sehingga apa? Menjadi rusak. Wa ahraqu lil qulubi min al-lahab, dan perkataan-perkataan mereka itu lebih membakar hati daripada nyala api yang panas. Walaqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fi majalisihim fajalasuhum ala sabil al-inkari wa radd 'alaihim fama zalat bihimul mubasatah. Wa khafiyul makri wa daqiqul kufri hatta sabbu ilaihim. Dan sungguh aku betul-betul melihat sederetan orang yang dulunya melaknat ahli ahwa, mencela mereka di dalam majelis-majelis mereka, kemudian mereka duduk-duduk bersama ahli ahwa. Perhatikan, duduk-duduknya mereka ala sabilil ingkari wa raddi alaihim, dengan tujuan untuk mengingkari dan membantah mereka. Tapi apa? Fama zalat bihimul mubasatah. Kemudian terus-menerus ahlul bid'ah tersebut, ahlul ahwa, menampakkan apa? Mubasatah, yaitu wajah yang hina, wajah yang berseri-seri, sapaan yang santun, perkataan yang lembut, terus. Terus menerus ahlul ahwa, karena ini sudah mau duduk ikhwanikin, sudah mau mendekat, itu sudah keuntungan ahlul bidah. Ketika mereka melihat ahlus sunnah wal jamaah sudah mulai mau mendekat kepada mereka, ini sudah keuntungan tersendiri. Baik, sehingga al-mubasatah terus-menerus mereka lakukan, yaitu menunjukkan wajah yang berseri-seri, wajah yang enak, perkataan yang santun. Kemudian juga wa khafiyul makr. Dan terus-menerus mereka apa melancarkan makar yang tersembunyi. Wa daqiqul kufri, dan kekufuran yang sangat lembut yang tidak mereka sadari. Hatta sabu ilaihim, sampai nah mereka itu apa terjerumus nah kepada kesesatan-kesesatan dan kebatilan-kebatilan ahli ahwa tersebut. Ya sampai mereka apa sudah tersebut bersama mereka. Wal'iyadzubillah. Dan ini bukan sekedar nah kisah narasi khalifah, yaitu sekedar karangan, tapi bila katakan wala qatara'aitu, sungguh aku telah melihat, berarti betul-betul kejadian nyata. Dimana sederetan manusia awalnya membenci ahli ahwa, melaknat mereka, bahkan kemudian mencaci mereka, mencela mereka di dalam majelis-majelis, tapi tatkala terus-menerus duduk bersama mereka dengan tujuan yang awalnya bagus untuk mengingkari dan membatas. Tapi apa? Nah, mereka terseret oleh husnudzan terhadap diri sendiri, kemudian apa? Nah, keyakinan terhadap madhabnya yang hak. Untuk apa? Menjerumuskan diri dalam perkara yang sangat berisiko ini. Makanya ahlul ahwa lancarkan makarnya sehingga malah terseret orang yang ingin mengingkari ini ke dalam kesesatan yang ada pada ahlul ahwa tersebut. Wal'iyadzubillah. Qala wa'an Anasin, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ibn al-Nadr al-Ansari al-Khazraji, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadamahu ashra sinin, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang masyhur. Maka sanah itnatain waqila 93 wa qad jawaza al-mi'a. Beliau meninggal pada tahun 92 dan dikatakan tahun 93 dan telah mencapai umur 100 tahun. Termasuk sahabi yang terakhir meninggal di negeri mana? Akhiru sahabiyyin mautan min ahli Basrah. Nah, tayyib akhir sahabat yang meninggal di negeri Basrah. Dari Anas radhiyallahu an, waqad sa'ahu rajulun faqala lahu ya Aba Hamzah, alaqitu qauman yukadzibuna bisyafa'ah wa bi'adabil qabr, faqala ulaikal kadzabun fala tujalishum. Dan dari Anas bin Malik dikhabarkan bahwasanya datang kepada beliau seorang laki-laki kemudian berkata kepada beliau, wahai Abu Hamzah, aku bertemu dengan suatu kaum yang mereka mendustakan syafaat dan adab kubur. Nah, bedakan yakdzibun dan yukadzibun. Nah, tulisannya sama. Nah, kalau yukadzibun dari kadzaba, yukadzibun mendustakan, tidak meyakini adanya syafaat dan tidak meyakini adanya apa? Azab kubur. Dan ini keyakinan batin. Faqala, maka Anas mengatakan, ulaikal kadzabun fala tujalishum, mereka ini adalah pendusta, di dalam agama ini, maka jangan engkau duduk-duduk bersama mereka. Akhir ini dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam ibadah. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala la tujalis ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Dan ini akan yang sangat masyhur dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jangan engkau duduk-duduk bersama ahli al-ahwa. Dan ahli al-ahwa dinamakan demikian dikarenakan mereka menjadikan na'am hawa nafsunya sebagai mereka ikuti hawa nafsu dan mereka kesampingkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jangan engkau duduk-duduk bersama ahli ahwa. Kenapa? Fa'inna mujalasatahum mumridatun dilqulub. Sebab duduk-duduk bersama mereka itu menjadikan hati sakit. Dan hati kalau sudah sakit, khalifillah, lebih sulit untuk menyembuhkannya daripada badan. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Nah, tidak ada alat-alat yang bisa mendeteksi. Nah, qala Abdul Jauza. Ada pun asar dari yang telah Ibn Abbas, khalifillah, masyhur, disebutkan dalam Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Juri, juga dalam Nam Al-Ibana oleh Ibn Battah rahimahumullah ta'ala. Qala Abu al-Jawza huwa Aus Ibn Abdillah al-Rabi'i fi fathil muwahhada Abu al-Jawza Biljim wazai. Yang dimaksud dengan fathil muwahhadah, khalifillah, al-muwahhadah yaitu yang titiknya satu, yaitu jim maksudnya. Kenapa? Ada haura. Di sini juga terkadang para salaf untuk apa memberikan dhabr dalam penulisan, karena titik, khalifillah, terkadang apa? Apalagi dalam tulisan zaman dahulu, terkadang ketambahan, terkadang tidak kelihatan. Makanya untuk menegaskan apakah ini jim atau ha atau kha. Baik, di fathil muwahhadah, jimnya di fathah. Bil jim wa zai, dengan jim dan za. Basriyun yursilu kathiran. Dia seorang Basri dan sering meriwayatkan secara mursal. Ini Abul Jauza. Tikatun minas thalithah. Mata sana 83. Baik, termasuk dari generasi ketiga. Baik, meninggal tahun berarti apa? 183. 83. Nah, tapi dari generasi tsalitsa. Baik. Abu al-Jawza wa kana min kibari tabi'in, dan adalah beliau termasuk di antara tabi'in yang apa? Kibar. Beliau mengatakan la an yujawirani iradatun wa khanazir ahabu ilayya min an yujawirani ahadun minhum yakni ashabal ahwa. Ini perhatikan perkataan Abu al-Jawza rahimahullah, seorang tabi'in. La an yujawirani iradatun wa khanazir. Nah, sungguh berdekatan denganku kera-kera dan babi-babi, ahabbu ilayya, lebih aku cintai. Min an yujawirani ahadun minhum. Ya mending punya apa? Teman dekat kera dan babi Baik. Sungguh berdekatan denganku kera-kera dan babi-babi lebih aku cintai daripada nah berdekatan dengan salah seorang di antara mereka, yaitu para pengekor hawa nafsu. Kenapa ikhwan fillah? Karena berdekatan dengan nah babi ataupun kera tidak akan berpengaruh pada agama seseorang. Nah, paling jijik seterusnya. Adapun berdekatan dengan ahlul ahwa, apalagi ahlul ahwa yang memiliki makar, nah, yang mereka menunjukkan sikap yang bagus, muamalah yang bagus, dan seterusnya. Nah, ini lebih berbahaya kan? Wa qala al-Fudail ibn 'Iyad. Fudail ibn 'Iyad huwa Fudail ibn 'Iyad ibn Mas'ud al-Thaymi Abu Ali al-Zahid al-Mashhur. Asluhu min Khurasan wa sakana Makkah. Thiqatun 'abidul imam. Min al-Thaminah mata sana 87 wa 100. Wa qila qablaha. Ini terjemah ringkas dari Fudail ibn 'Iyad. Abu Ali, kunyah beliau Abu Ali, asalnya dari Khurasan dan tinggal di Mekah. Dan telah kita lewati asal-muasal beliau ikhwan fillah, di mana asalnya beliau adalah seorang penyamun, seorang perampok yang tersohor. Tapi tatkala mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dia berubah total, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan gigih sampai Allah bukakan pintu-pintu ilmu kepadanya. Beliau katakan, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila 'alaika al-la'nah. Jangan engkau duduk bersama pelaku kebid'ahan, sebab aku khawatir turun atas dirimu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena duduk-duduk bersama pelaku kebid'ahan. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassa. Takutlah kalian, jauhilah oleh kalian suatu fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, tapi apa? Bisa merata. Adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Baik, ini beberapa asar kekhalifan dan masih tersisa yang lainnya. Nah, yang menunjukkan bagaimana para salaf sangat berhati-hati dalam permasalahan mujadalah. Dan insyaallah taala nanti akan kita bahas bagaimana kriteria orang-orang yang pantas untuk masuk pada pintu ini, dan bagaimana ada untuk seorang masuk pada pintu ini, karena terkadang memang seorang butuh panitia. Cuman jangan sampai tergelincir oleh perangkap-perangkap syaitan. Dan nasihat dari Ibn Battah sangat bagus. La yahmilan ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsi wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi 'ala al-mukhatarati bi dini bi mujalasati ba'di ahli hadhihi al-ahwa. Adapun asar-asar yang lain, antum hafal asar-asar yang bagus terutama dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. نقم بهذا سبحانك اللهم